Konsultasi Syariah. Konsultasi Syariah. Bolehkah sholat di waktu kapanpun di Masjidil Haram? Jawaban. Katanya di Masjidil Haram dibolehkan sholat di waktu kapanpun termasuk setelah subuh. Apakah benar? Karena sholat jenazah di sini juga dilakukan setelah subuh. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Bani Abdi Manaf, yang artinya, "Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang siapapun untuk tawaf di Baitullah ini dan melaksanakan salat di waktu kapanpun yang dia kehendaki, siang maupun malam." Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Setelah menyebutkan hadis ini, At-Tirmidzi mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat setelah asar dan setelah subuh di Mekkah. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah sholat sunnah dan tawaf setelah asar dan subuh. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Mereka berdalil dengan hadis di atas. Sebagian mengatakan, jika ada yang tawaf setelah asar, maka sholat sunnah setelah tawaf dilaksanakan waktu maghrib. Demikian pula bagi yang tawaf setelah subuh, maka tidak boleh sholat setelah tawaf sampai terbit matahari. Mereka berdalil dengan hadis Umar, bahwa beliau pernah tawaf setelah subuh dan beliau tidak langsung sholat setelah tawaf sampai beliau keluar Mekah, lalu singgah di Dhi Tua dan sholat setelah terbit matahari. Ini merupakan pendapat Sufyan Al-Thawri dan Imam Malik bin Anas. Sunan At-Tirmidzi. Penjelasan At-Tirmidzi di atas seputar sholat pasca tawaf. Dalam penjelasan An-Nawawi, bolehnya sholat di waktu terlarang juga berlaku untuk semua sholat sunnah. Dalam madhab Syafi'iyah, para ulama madhab kami berpendapat tidak makruh sholat di Mekah di waktu-waktu terlarang, baik sholat sunnah setelah tawaf atau sholat sunnah lainnya. Inilah pendapat yang benar yang masyhur dalam madhab Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan hukum ini berlaku khusus untuk Masjidil Haram dan tidak berlaku untuk masjid lainnya. Demikian, Allahu a'lam.